Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Ibnu Hibban rahimahullah. Kita masih di melanjutkan bab al-afu anil jani, anjuran untuk memaafkan orang yang berbuat jahat atau jelek padamu. Anjuran itu banyak di dalam ayat-ayat Quran, antara lain dalam surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurun rahim. Dan jangan berhenti orang yang punya keutamaan untuk memberi kerabatnya, orang-orang miskin, muhajirin fisabilillah, hendaklah dia memaafkan, mengampuni. Tidakkah kalian cinta Allah mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah turun terkait Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an saat sempat sumpah untuk tidak lagi memberi, membantu sepupunya sendiri yaitu Misthah ibn Uthathah, karena beliau yakni Misthah sempat ikut komentar negatif bicara tentang kehormatan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, putri Abu Bakar, dalam Ifik, ma'ruf kisah Ifik. Begitu turun ayat dari Allah membela kehormatan Aisyah dan Allah pun mengampuni beberapa dari mukminin yang sempat terpengaruh oleh isu atau yang disebarkan oleh munafikin terkait Aisyah, dan sebagiannya dihukum had. Al-muhim, Allah kemudian memberi isyarat di dalam ayat-ayat tadi, terutama kepada Abu Bakar As-Siddiq terkait keluarga dan kerabat dekatnya, Misthah ibn Uthathah, yang merupakan putra dari bibi Abu Bakar. Misthah adalah ibnu khalah. Ibu Misthah khalati dari Abu Bakar As-Siddiq, dan dia miskin. Misthah termasuk tidak mampu, sangat kurang ekonominya dan kehidupannya, dan selama ini Abu Bakar yang mencukupi dari karom dan kebaikan Siddiq, dan itu kerabatnya sendiri dia bantu. Tapi ya subhanallah, manusia selama ini dia dapat bantuan, tapi subhanallah terjadi apa yang terjadi. Ala kulli hal, Abu Bakar manusia, sempat sakit hati, tersinggung. Dia yang bantu selama ini, kemudian dibalas terkait kehormatan putrinya, dan itu masalah besar, masalah irth, kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ala kulli hal, ketika turun ayat ini dan Allah tegur dengan firman-Nya, ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum, tidakkah kalian senang untuk Allah ampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Artinya isyarat bahwa jaza min jinsil amal, balasan itu serupa sebanding dengan amalanmu. Kalau kamu ingin diampuni oleh Allah dosa dan kesalahanmu, maka ampuni orang yang berdosa atau berbuat salah padamu. Ini isyarat dari Allah, ampuni mistah. Allah sudah maafkan dia, dan jangan berhenti, jangan putus membantu seperti sedia kala. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tidakkah kalian senang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ayat ini turun, Abu Bakar segera radhiyallahu an, beliau katakan, wallahi inna nuhibbu ya rabbana an taghfir lana. Ya Allah, demi Allah, kami semua senang dan cinta untuk Engkau ampuni. Dan kembali semenjak ayat turun, kembali Abu Bakar memberi dan menyantuni Mistah ibn Uthatha. Lalu beliau katakan, wallahi la anzi'uha minhu abadan. Kalau seperti ini, bahkan ayat turun, teguran, demi Allah, kata Abu Bakar, aku enggak akan menghentikan bantuan ini selama-lamanya, selama beliau hidup. Tidak akan aku hentikan terus membantu dan memberi kepada kerabatnya. Allah juga sebutkan di ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian, dan surga yang luasnya langit dan bumi Allah siapkan bagi yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang bertakwa yang menginfakkan hartanya di kala senang maupun susah. Wal kadziminal ghaiz, orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya. Wal afina 'anil nas, dan mereka yang memaafkan orang lain yang berbuat salah padanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, dalam Ali Imran. Wal afina 'anil nas di ayat, dan orang-orang yang memaafkan. Afin 'anil nas, memaafkan orang lain masuk di dalamnya, memaafkan orang yang terutama berbuat jelek, menyakiti dirimu, baik itu dengan kata-kata atau dengan perbuatan, dan itu lebih tajam atau lebih tinggi tingkatannya, lebih dalam dari al-kadzm. Makanya ayat posisinya menanjak naik. Al-kadziminal ghaiz, menahan emosi yang semula inginnya meledak dan tersampaikan terucap itu mungkin kata-kata cercaan, mengumpat atau yang semacamnya, teriak-teriak, dia tahan. Itu kadhimin al-ghaid, emosi yang ingin meluap dia tahan sedemikian rupa. Wal'afina 'anil nas, lebih tinggi lagi, memaafkan orang. Karena al-'afu seperti yang telah lalu, tarkul mu'akhadah, dia tidak menghukum, tidak menghukum atas apa yang orang perlakukan pada dirinya. Enggak dia anggap begitu. Dia enggak menganggap seakan itu sesuatu yang tidak terjadi pada dirinya. Tidak hanya itu, ada samahah, ada perbuatan baik dan memaafkan, plus dia berlapang dada, tidak menganggap kepada orang yang berbuat jelek padanya. Ya, seperti kisah Abu Bakar tadi. Bukan hanya ya sudah nah maafkan enggak apa-apa sudah. Sudah enggak ana anggap. Bukan berhenti di situ. Tapi bahkan lebih dari itu, beliau pun membantu kembali, memberi, menyantuni. Afina 'anil nas. Tentu itu bagi orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak tinggi dan sifat-sifat mulia. Karena al-'afu 'an ibadillah, memaafkan, tidak menganggap, tidak menghukum, tidak menyalahkan, taknib telah lalu semuanya. Itu babnya adalah rahmat. Semua itu tanda rahmatnya orang kepada orang lain. Tanda ihsan. Dia berbuat baik, memberi kebaikan kepada orang lain. Besar atau kecil, artinya semakin besar rahmatnya, ihsannya, ya dia akan semakin ringan, mudah memaafkan, berbuat baik bahkan kepada yang menyalahi dia. Berkurang, tipis rahmat dan ihsannya, ya itunya pun akan berkurang dan menipis pada dirinya. Babnya ketika orang itu tidak senang keburukan menimpa orang lain. Ya, termasuk keburukan kan perkara-perkara tadi semua. Kamu hukum, kamu salahkan, ya, karena memang pantas disalahkan, kamu ini begini. Mana. Itu semua kan kejelekan. Terkena ke orang, menimpa orang, dan kamu gak senang. Kamu senangnya dia mendapat kebaikan. Senangnya dia bahagia. Dan itu akhlak yang sangat agung sekali. Seperti tadi, itu semakin tinggi, itu semakin besar, ya semakin besar pula kamu akan mudah memaafkan orang. Kamu tidak ingin orang ada dalam kejelekan. Kamu gak senang orang dalam keburukan, termasuk disalahkan atas kesalahan-kesalahan dia. Maka yang semacam ini pahalanya di sisi Allah, seperti Allah katakan dalam Asy-Syura, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Juga di dalam ayat Allah sebutkan di Taghabun, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Taghabun 14. Wahai orang-orang yang beriman, dari istri kalian, anak kalian, ada yang mereka itu musuh bagi kalian. Aduh. Fahdharuhum. Maka hati-hati kalian, waspada kepada mereka. Musuh bukan musuh. Layaknya perang yang dimaksud, musuh kalian bisa melalaikan kalian dari akhirat, melupakan kalian, menjauhkan kalian dari Allah, membuat kalian berani melanggar, menyalahi syariat, menyalahi sunnah, semua itu. Nah, ketika Allah katakan mereka musuh, berhati-hatilah, waspadalah, mungkin sebagian orang menganggap kalau gitu aku sebagai suami, aku sebagai orang tua harus keras, harus tegas, harus saklek, harus, karena Allah katakan musuh ini istri anak. Fahdharuhum lagi, waspada kamu, hati-hati. Khawatir itu yang difahami, dan sangat mungkin itu ada, maka Allah katakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, tiga. Ta'fu, kalian afu. Wa tasfahu, kalian safah. Telah lalu semua ini. Wa taghfiru, dan kalian maghfirah, memberi ampunan kepada mereka. Memberi afu, memberi safah, memberi maghfirah. Maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya, walaupun mereka musuh, sering dan akan banyak merepotkan kalian, istri dan anakmu, akan ada saja gangguannya yang kurang berguna atau terhadap perkara agama dan akhiratmu, tapi yang Allah perintahkan maafkan, ampuni, jangan anggap, jangan salahkan, ta'nib, safah, tathrib, jangan dicerca, jangan di ini, ampuni. Artinya anjuran dari Allah agar para suami, para bapak lebih mengedepankan itu dalam bermuasyarah, dalam bermuamalah dengan istri dan anak-anaknya. Anggap sesuatu yang tidak terjadi. Mungkin dia berkata, namanya perempuan, apalagi kalau sedang emosi, sedang salah faham, sudah salah faham ngegas lagi. Biasalah, kamu tahu perempuan. Sudah dia salah, tapi berani bentak, berani suara keras, ngotot. Atau mungkin karena kejiwaannya sedang labil, sedang datang bulan, itu kekurangan-kekurangan dia. Afu, safah, maghfirah, itu yang Allah anjurkan di dalam ayat. Enggak perlu dan tidak bisa kamu hadapi semua itu dengan keras, dengan kaku, dengan, tapi lebih ke arah afu, safah, maghfirah. Ini anggap angin lalu, dia berkata sesuatu, mungkin itu enggak dia niatkan. Sering mereka berbicara sesuatu yang bahkan itu enggak ada dalam hatinya sebetulnya. Cuman kelebihan lisan kadang pada wanita, Allah yahdi. Ala kulli hal, itu yang Allah ajarkan kepada mukminin di dalam ayat-ayatnya. Begitu pula dalam Asy-Syura 37. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan jika mereka marah, mereka memaafkan. Itu yang ayat sebut. Kata Ibnu Katsir, sifat mukminin yang Allah puji di dalam ayat ini, Asy-Syura, bahwa ketika dia disakiti, diganggu, ada orang, ya apa yang dia yang orang itu lakukan, entah dengan kata-kata atau sikap perbuatan, membuat dia marah. Dan itu manusiawi asalnya. Memang bikin emosi orang, bikin naik pitam, dia berani mengucapkan ini, dia berani lakukan itu. Tapi mukminin sifatnya, begitu dia marah, dia malah mengampuni. Ketika tersulut emosinya, dia memaafkan. Makna ayat kata Ibnu Katsir itu menjadi watak mereka, mukminin. Itu menjadi tabiat, sifat bawaannya, akhlaknya. Ketika disakiti, diganggu, dia jengkel, dia mangkel, dia afu, dia sofah. Artinya bukan sifat mukminin, tidak termasuk akhlak mukminin dendam dan mempermasalahkan segala sesuatu. Tiap kali mendapati dari orang apa yang membuat jengkel dirinya, enggak bisa. Ana maafkan, terlanjur sakit hati ana. Keterlaluan, dia bicara ini, dia bilang gitu. Nemen, dia berbuat begini, dia itu bukan akhlak mukminin. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Begitu mereka marah, sajiyah, sajiyah itu watak bawaannya, tabiat. Dia merendah, memaafkan. Semua itu anjuran-anjuran terghibat di dalam Quran untuk afu anil jani. Di dalam sunnah pun banyak hal yang serupa, antara lain apa yang Rasulullah sebutkan, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza, dalam hadis Abu Hurairah. Dan tidaklah Allah tambah seorang hamba dengan memaafkan kecuali kemuliaan. Allah tambah kemuliaannya, semakin terangkat, semakin tinggi dengan dia memaafkan. Kata Qadhi Iyad, makna hadis tidak Allah tambah dengan memaafkan kecuali kemuliaan seorang hamba, zahirnya kalau orang dikenal dengan itu, diketahui, dikenal oleh orang lain, oleh teman-temannya, oleh masyarakatnya, fulan pemaaf, fulan sekali nggak akan mempermasalahkan, nggak akan dendam, gampang orangnya, gampang sudah menyelesaikan masalah dengan dia. Ya Allah, anak kemarin mungkin salah ke kamu, berbuat gini, mengucapkan itu, ini itu, selabas khair, insya Allah, nggak usah diingat ini itu. Nah, dia dikenal seperti itu, banyak orang tahu seperti itu, maka dengan itu dia akan semakin mulia di hati mukminin, terangkat dan menjadi tinggi derajatnya di hati mukminin. Dengan itu semakin bertambah kemuliaannya, orang segan kepadanya. Makna yang kedua, bahwa balasan semua itu baginya adalah di akhirat. Ini semakin dia memaafkan, banyak sering memaafkan, maka kemuliaan dia di akhirat akan semakin bertambah dan semakin tinggi. Dan kedua-duanya benar. Dua makna yang dinukilkan Qadhi Iyad benar, enggak bertentangan satu dengan yang lain. Dengan itu balasannya di akhirat dia semakin tinggi kemuliaannya, Dengan itu pula dia semakin mulia di hati mukminin, semakin disegani dan dicintai oleh saudara-saudaranya. Begitu pula dalam hadis Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, Rasulullah sebutkan wala ya'fu 'abdun an madlamatin illa zadahu Allahu biha 'izzan yaumal qiyamah. Dan seorang hamba tidaklah memaafkan dari kedzaliman yang orang lakukan pada dirinya. Kalau dia maafkan, maka di hari kiamat akan semakin Allah tambah kemuliaannya, menguatkan makna kedua tadi. Akan semakin Allah tambah kemuliaannya di yaumul qiyamah. Begitu pula hadis Abdullah bin Amr bin As, di mana Rasul katakan irhamu turhamu, waghfiru yughfar lakum. Irhamu turhamu, rahmati, maka kamu akan dirahmati juga. Jazak min jinsil amal, balasan selalu serupa dengan amalanmu. Kamu merahmati, Allah pun akan merahmati. Tadi babnya rahmat memang. Semakin besar itu rahmat dalam hatimu, kamu gak ingin melihat ini orang dalam posisi jelek, disalahkan, di ini kan orang perkewo dan gak enak, kif, ditaknib, kamu gini, kamu lakukan ini, kamu berkata begini begini, karena rahmat kamu gak tega ngelihat posisi dia seperti itu, maka kamu tinggalkan, kamu biarkan, gak kamu hukum, gak kamu sampaikan itu semua. Rahmat, irhamu turhamu, kamu rahmati orang, kamu pun akan dirahmati oleh Rabbul Alamin. Waghfiru, dan maafkanlah orang, yughfar lakum, ini saya, kamu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Munawi, Allah Subhanahu wa taala cinta dan menginginkan sifat-sifat ini, yang itu sifat-sifat Allah, ada dan menjadi hiasan pada makhluknya, menghiasi akhlak mereka. Al-afu, Allah afu, al-maghfirah, mengampuni, memaafkan, maka Allah senang dan Allah perintahkan untuk mereka berakhlak dengan sifat-sifat itu. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seseorang datang ke Rasulullah SAW, ya mungkin itu ma'ruf kayak sepertinya, karena seringnya terjadi di kehidupan, terutama ya seperti yang dia tanyakan ini, antara majikan dengan budaknya atau pembantunya, bawahannya. Istilahnya kita ya apa sih, ada saja kan. Istilahnya orang ganyangnya itu ada. Kamu suruh ke barat, dia ke timur. Kamu suruh begini, dia begitu. Entah apa saja profesinya, yang tukang, yang ini, yang itu. Pokoknya bawahanmu. Bawahan dalam artian kamu yang gaji, kamu yang nyuruh, kamu yang menginginkan, kamu yang pesan, kamu yang ini. Dia ngelakuin sesuatu yang bikin kamu kesal, jengkel, kamu hawas. Ini orang, ya Allah, ada saja. Maka orang ini datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim. Berapa kali kita harus memaafkan ya Rasulullah, ini yang pembantu ini atau budak ini. Ada saja gangguannya. Fasamata, Rasul diam, enggak jawab. A'ada alaihil kalam. Ini orang tanya lagi, ya Rasulullah kam na'fu. Berapa kali kita harus memaafkan? Ya mungkin maksud dia, sekali enggak apa-apa ya Rasulullah. Dua kali dia ini, tiga kali, empat kali. Ya. Berapa kali ya Rasulullah? Begitu ketiga kali, Rasulullah SAW sebutkan, u'fu anhu fi kulli yawm sab'ina marrah. Bila perlu maafkan dalam setiap hari untuk mereka sampai 70 kali. Ya karena seringnya dan ya ma'ruflah dalam konteks apa ya, kerjasama atau hal-hal yang semacam itu, ya ada saja yang ke arah situ. Di dalam atsar beberapa a'immah juga banyak riwayat yang menunjukkan betapa mereka menghidupkan dan menjaga sifat dan akhlak mulia ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah disebutkan berada di pasar, sedang jual beli, lalu beliau mengambil uang di imamahnya, disimpan di imamah situ. Walhasil ketika diambil lepas itu imamah, beliau katakan, laqad jalastu wa innaha lama'i. Sungguh aku duduk mulai tadi di sini dan ini terus bersamaku. Faja'alu yad'un 'ala man akhadhaha. Maka mereka sampai mendoakan kejelekan kepada yang mengambilnya. Sepertinya ada yang ngambil atau ya apa, imamahnya sampai terlepas. Imamah kan diputar di sini karena diambil mungkin akhirnya lepas. Sampai di antara mereka ada yang karena enggak ridho dan mungkin marah, dia katakan, Allahumma qta' yadassari kalladhi akhadha. Ya Allah, potong tangan pencurinya. Miskin Ibnu Mas'ud, sudah orang enggak punya, diambil juga uangnya, dicuri. Allahumma fa'al bihi kadha, Allahumma fa'al bihi kadha. Semua pada mendoakan. Siapa ngambil itu kok tega? Allah mendoakan, Allah gini kan, Allah hukum dia, Allah azab dia, Allah hancurkan dia. Biasanya kan gitu. Mendengar semua itu, Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengucapkan doa, dan itu didengar oleh mereka semua. Allahumma in kana hamalahu ala akhdhiha hajah fabarik lahu fiha. Ya Allah, kalau dia ngambil uangku ya karena ada hajat, mungkin dia butuh apa, maka berkahi dia, berkahi pada hajatnya. Wa in kana hamalathu jara'a 'ala dzam faj'alhu akhiru dzunubi. Tapi kalau dia ngambil karena nekat berbuat dosa, nyuri, ya Allah jadikan itu akhir dosa yang dia lakukan. Jangan lagi dia melakukan pencurian. Bas. Itu yang diucapkannya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan beliau termasuk fuqara, ma'ruf. Termasuk masakin yang sangat kurang kehidupan dan ekonominya. Nah. Abu Darda juga radhiyallahu anhu pernah ditanya, man a'azzun nas, siapa orang yang paling mulia orang yang paling agung. Qala alladzina ya'fun idza qadiru. Orang yang paling mulia adalah yang memaafkan saat dia kuasa, saat dia mampu. Karena ada orang memaafkan karena dia gak mampu, gak bisa bales saja karena satu dan lain alasan. Artinya kalau ada peluang itu untuk bales, dia akan bales. Dan itu bukan kemuliaan. Yang mulia dan orang paling mulia, kata Abu Darda, saat dia mampu, kalau dia mau lakukan, dia akan lakukan. Di saat itu dia memaafkan. Itu kemuliaan paling tertinggi. Fa'fu yu'izzakumullah. Maka maafkanlah orang lain agar Allah beri kemuliaan padamu. Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga pernah berkata, "Lau anna rajulan syatamani fi udhuni hadhi wa'tadhara fi udhuni al-ukhra laqabiltu 'udhrahu." Kalau misalnya ada orang datang mendekat, berbisik di telingaku yang ini, bisikannya adalah caci makian kepadaku, kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Lalu dia pindah ke sebelah sini, berbisik lagi, isinya minta maaf, ya Allah afwan, ana salah ucap, keceprotan, ini, itu, alafu, aku akan maafkan. Aku terima udzurnya. Itu pula yang dikatakan Muawiyah ibn Abi Sufyan, khalul mu'minin radhiyallahu an, alaikum bil hilm wal ihtimal, jaga padamu sifat hilm wal ihtimal. Ihtimal memikul, artinya kamu pikul kesalahan orang. Ya berat, ya layak, berat memang, kayak orang mikul. Orang mikul kan berat. Itu beras sini 100 kilo, sini 100 kilo, kemudian kamu pikul. Sakit pundakmu, berat. Ya seperti itu, memikul kesalahan orang yang dimaksud. Dia berbuat salah padamu, dia berbuat jelek, tapi kamu pikul, kamu tahan, kamu sabar-sabari, helm. Sampai orang mengira kamu itu penakut, atau kamu itu gak berani, padahal kamu orang yang kuat dan memikul kesalahan. Hatta tumakkinakumul fursah. Kata Muawiyah, sampai kapan? Sampai kamu punya kesempatan untuk balas. Sampai kamu punya fursah. Sekarang waktunya. Nah, sekarang kamu di atas, dia di bawah, sekarang dia butuh kamu. Kamu sangat dibutuhkan. Dulunya dia berbuat jahat, berbuat jelek, seperti kisah Nabi Yusuf bersama saudaranya. Fa idza amkanatkum, begitu kesempatan itu sudah ada di tanganmu, kesempatan untuk membalas, kemampuan sudah ada, fa'alaikum bis-safah wal ifdhal. Di saat itu maafkanlah, ampuni dia, anggap sesuatu yang tidak pernah terjadi. Di awal disuruh mikul oleh Muawiyah, disuruh helm, sabar, kuat-kuatkan, sampai ada kesempatan, begitu ada. Dan itu kemuliaan yang paling mulia tadi, saat kamu memaafkan dalam keadaan punya kemampuan, ada kesempatan, kalaupun seandainya mau dibalas begitu. Dan itu yang Yusuf alaihi salam katakan kepada saudaranya, qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. La tathrib, tathrib itu tadi disalah-salahkan, dan pantas seandainya disalahkan, memang layak. Ya, misalnya saja, kalian dulu yang berbuat begini, tega kalian. Aku masih kecil loh, adikmu sendiri, adik kandungmu, di mana perasaanmu, di mana hati kamu? Tega kalian tinggalkan aku di situ. Abah nggak nangis ninggalkan aku. Seandainya itu dikatakan, pantas kan? Tapi itu enggak dilakukan oleh Nabi Yusuf. La tathriba alaikumul yaum. Dalam keadaan mereka datang butuh sekarang minta bantuan. La tathrib. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah ampuni kalian. Itu kemuliaan yang paling tertinggi saat kamu berkuasa dan mampu balas seandainya kalau mau dilakukan. Abdul Malik Ibn Marwan saat didatangkan kepada beliau tawanan Ibnul Ash'ath, ini pemberontak dan beberapa orang yang melawan dia di zaman itu. Al-Muhim, tawan-tawanan ini dikumpulkan di penjara atau sedang dibelenggu, diikat. Abdul Malik katakan kepada Raja Ibn Haywa, bagaimana menurutmu wahai Raja? Kata Raja Ibn Haywa, dan Raja alim. Abdul Malik mungkin lebih ke arah khalifah dan sibuk dengan kepemimpinan, kekuasaan. Kata Raja, sesungguhnya Allah telah memberimu kekuasaan seperti yang kau lihat. Ya, ini luar biasa. Dan di zaman dia sudah banyak tenang, kondusif. Sudah semakin sedikit lah, hampir enggak ada gejolak. Ada sedikit kecil. Abdul Malik bin Marwan. Engkau banyak melihat banyak kemenangan, banyak kekuasaan, semakin kokoh, semakin ini engkau lihat. Maka kalau itu semua telah Allah berikan padamu, tinggal engkau, apa yang engkau berikan untuk Allah? Maafkanlah, karena Allah senang dan cinta untuk hambanya memaafkan. Artinya, ya sudah tawanan ini lepaslah, bebaskan, enggak usah dihukum, enggak usah di ini. Dan diterima, didengar oleh Abdul Malik Ibn Marwan, dibebaskan tawanan-tawanan itu. Termasuk mungkin yang disebutkan dalam kisah atau biografi serupa mungkin dengan kisah Ibn Mas'ud tadi, kisah Imam Nawawi rahmatullahi rahmatan wasi'ah, betul-betul seorang alim besar dan seorang, alhasil disebutkan saat beliau mandi ya, pakaiannya diletakkan di atas gitu, imamah, baju ini itu. Alhasil begitu selesai mandi beliau masih berbenah, imamahnya diambil orang, pencuri, diambil bawa lari buru-buru. Imam Nawawi mempercepat di dalam hammam, buru-buru cepat-cepat. Walhasil keluar kamar mandi, ini orang tambah lari kencang ketakutan. Lari dikejar oleh Imam Nawawi. Tapi subhanallah, sambil beliau teriak-teriak, Imam Nawawi rahimahullah, sini, sini, mendekat. Wah, ini tambah lari ketakutan, pikirnya dia mungkin mau ditangkap, mau dipukuli atau apa, diserahkan ke apa, kepolisian atau semacam itu. Lah, kata Nawawi sambil beliau teriak-teriak, aku manggil kamu sambil teriak sambil lari ini. Aku mau mengucapkan ijab agar engkau kabul, agar sah itu milikmu, halal. Karena dalam madhab Syafi'i, dan beliau fuqaha besar dalam madhab, hibah pembelian itu harus dengan ijab kabul. A'toituka, kamu harus jawab akhadtu, aku terima. Hatta dalam jual beli kan mereka begitu, aku jual, aku beli, sehingga sah jual belinya. Ini supaya sah, barang itu ambil, enggak apa-apa, cuman jawaban dulu. Jawaban sampai dikejar oleh Nawawi. Wahab tuka, aku kasih itu ke kamu, aku jawaban. Tapi ini lari, walhasil. Dari rahmat dan kebaikan beliau, rahimahullahu taala. Umar bin Abdul Aziz juga disebutkan, pernah menyebutkan, uhibbul ahabbul umur ilallah thalatha. Tiga perkara yang itu sangat Allah cintai. Al-afu fil qudrah, memaafkan saat kuasa tadi, saat ada peluang untuk membalas, di situ kamu lebih memilih memaafkan. Wal qasd fil jidah, yang kedua sederhana, saat kamu berkecukupan sangat. Ini kalau mau boros, mau menghambur-hamburkan uang, bisa, uang banyak, tapi enggak, kamu lakukan secukupnya, kamu belanjakan uang. Warifq fil ibadah, dan tidak memaksakan diri, tidak berlebih-lebihan dalam ibadah. Wa ma rafaqa ahadun bi ahad fid dunya illa rafaqallahu bihi yaumal qiyamah. Dan setiap orang kalau dia berlemah lembut, lunak, sabar, menggampangkan urusan orang lain di hari kiamat, itu pula yang akan Allah perlakukan pada dirinya. Sa'id ibn Musayyib, imam tabi'in, ma min syai' illa wallahu yuhib an yu'fa anhu ma lam yakun haddan. Segala sesuatu Allah cinta untuk dimaafkan, urusan apapun, selama itu bukan had, selama itu bukan had dan belum naik sampai ke meja hijau, belum sampai dilaporkan ke pemerintah, belum sampai diurus oleh pengadilan, oleh kepolisian, maka dimaafkan itu yang lebih baik. Kalau nggak usah diangkat, nggak usah di ini. Tapi kalau sudah sampai ke pemerintah, tidak boleh untuk orang mencari syafaat agar itu digugurkan. Singkat cerita, seperti apa yang Hasan Al-Basri sebutkan, afdal akhlakil mu'min al-afu. Afdalnya akhlak seorang mukmin adalah memaafkan. Itu mungkin beberapa athar dari a'immatus salaf. Insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.